wa'tamatan wa sabahan wa masa'an wa abadan wa amadan wa hinan وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ظرف الزمان ظرف وظرف المكان ظرف الزمان اللي maksud dengan ظرف الزمان adalah ismu zaman, isim yang menunjukkan zaman, waktu dalam keadaan mansub, yang di situ terdapat takdir fi. Ya. Contohnya al-yauma, al-lail, wal-lailata. Al-yauma maknanya adalah fil yaumi, pada hari ini. Wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma'asbah dari. Akan dijelaskan maknanya satu persatu insyaAllah ta'ala. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala. الثالث من المنصوبات ظرف الزمان وظرف المكان. Yang ketiga dari al-mansubat setelah maf'ulun bih dan maf'ulun mutlak ya adalah dharful zaman dan dharful makan wa yusammayani maf'ulan fih dan keduanya dinamakan maf'ul fih. Wa innama jama'ahuma al-musannifu fi babin wahid litashabuhihima wa taqarubi ahkamihima. Ya. Al-muallif al-musannif mengumpulkannya yaitu darful zaman dan darful makan keduanya pada satu bab. Ya disebabkan kemiripan dan kedekatan hukum-hukumnya. Wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussuhu li alla yashtabihu ahaduhuma bil akhar 'ala al mubtadi. Kemudian beliau ya sendirikan masing-masingnya dengan definisi yang mengkhususkan agar tidak terjadi kerancuan di antara keduanya ya terhadap pemula. Adapun adzarful zaman, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif, ya, darful zaman, pembahasan pertama adalah tentang darful zaman. Darful zaman, huwa isim az-zaman al-mansub bitakdiri fi nahwu contohnya safartu yaumal khamis safartu yaumal khamis Taib. Syahidnya adalah yauma kita. I'rab terlebih dahulu. Safartu. Fi'lun madin. Mabniun. Ala. As-sukun. Litisa lihi bidamiri rafa mutaharrik watta damirun muttasil mabniyun anad dhammi fi mahalli raf'in fa'il yauma syahidnya di sini yauma dharfu az-zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf al-khamis mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirih. قال فأما ظرف الزمان فهو اسم الزمان المنصوب بالتقدير في نحو سافرت يوم الخميس يا فيوم ظرف الزمان لأنه اسم منصوب وقع فيه الحدث وهو السفر بالتقدير في يوم di sini adalah ظرف الزمان karena dia adalah isim mansub yang terjadi padanya al-hadath kejadian fi'ilnya yaitu as-safar perpergian. Sehingga di situ ada takdir bi takdiri fi. Takdirnya ada fi di situ. Di ai safartu fi yaumil khamis. Ya. Maknanya demikian. Wa yauma mudhaf wal khamis mudhafun ilaih. Wa misaluhu min al-Qur'an Al-Majid qauluhul haqqu qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya al-yawma yaitu fi hadzal yaumi. Ya sahihnya al-yawma. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma dharfu zaman mansub wa lam tunasbihi al-fathah dhahir al-akhirih. Qala fa kharaja bi qawlihi ismuz zaman ismul makan. Ya kharaja بقوله اسم الزمان اسم المكان. Ya, kalau dikatakan dzarfuz zaman itu adalah isim zaman, maka keluar di situ isim makan. Ya, isim makan, nama tempat keluar. Ya, karena kalau ini nanti dia menjadi dzarful makan. Ya. Taib. Kharaja biqaulihi al-mansub. المرفوع والمجرور. يا نحو يوم الجمعة. نحو يوم الجمعة يوم سعيد. و فرحت بيوم الجمعة. يا يوم di sini bukan dzaraf. Fala yuqallahuma dzarfun fil istilah. Ya, tidak dikatakan dzaraf. Yaumu di sini tidak dikatakan dzaraf secara istilah. Karena dia dalam keadaan marfu, yang satunya dalam keadaan majrur. Wa qawluhu bi taqdiri fi ay taqdiri ma'naha. وهو ظرفية لا تقدير لفظها لأنها قد لا يصير تلفظ بها قبل بها كبال بعض الظروف. طيب sini كبال. طيب dengan ada takdir fi. Ya, takdir fi di sini secara makna, artinya di situ mengandung makna dzarfiyah. Bukan secara lafaz bisa ditakdirkan fi. Ya. Kalau kita katakan safartu yaumal khamis. Safartu yaumal khamis. Yauma di sini dzaraf zaman. Ya, dan dia bisa ditakdirkan sebagai apa? Ditakdirkan fi secara lafaz di situ safar tu yo fi yaumil khamis bisa. Tetapi tidak semua dzaraf seperti itu, bisa jadi dia tidak bisa dilafadkan. Ya, dia tidak bisa dilafadkan dengan disebutkan lafaz fi di situ. Ya. Ini contohnya banyak, misalnya idza, kita dzarfuz zaman, idza, ya idza itu termasuk dzarfuz zaman dan tidak bisa ditakdirkan fi idza misalnya. Ya. Fa kharaja bismi zaman al mansub ala ghairi taqdiri fi. Maka ketika dikatakan bi taqdir fi, ya keluar dari situ isim zaman al-mansub, tapi tidak ada takdir fi. Misalnya, nahu ahbabtu yawmal jum'ah. Ahbabtu yawmal jum'ah. Fa yawmal jum'ah fi hadal misal. Ya. Ahbabtu yawmal jum'ah. Asyahid di sini yauma laisa dzarfan. Ya, yauma bukan dzarf di sini. Fa yaumal jum'ati fi hadzal mithal laisa dzarfan li'anna al-fi'la wa huwa al-hub lam yaqa fi wa inma huwa maf'ulun bihi li'anna al-fi'la waqa 'alaihi. Ya, ini harus bisa membedakannya. Ya, yaumal jum'at di sini adalah dalam contoh ini bukan dzarf karena fi'il yaitu al-hub tidak terjadi pada hari Jumat. Ya, artinya kalau dikatakan dia dzarf zaman, ya, menunjukkan fi'il hub ini terjadi pada hari Jumat. Ya. Ya, di hari Jumat. Kepada siapa fi'il ini terjadi, ya itu tidak tahu. Tapi terjadi pada hari Jumat. Ya. Tapi kalau dikatakan ahbabtu yaumal jum'ah, ya, dia yang dimaksudkan pada jumlah ini bukan terjadi pada hari Jumatnya, tapi hari Jumatnya itu yang dicintai. Sehingga dikatakan fi'il waqa'a alaihi. Ya, waqa'a alaihi bukan waqa'a fihi. Ya. Wa innama huwa maf'ulun bih. Ahbabtu yaumal jum'ah di sini adalah maf'ulun bih. Li'anna al-fi'la waqa'a alaihi. Ya, karena fi'il waqa'a alaihi. Fi'il itu terjadi padanya. Bukan di situnya. Ya. Hari Jumat, di hari Jumatnya terjadi. Bukan. Tapi hari Jumatnya itu yang dicintai. Itu maknanya. Idil makna awqa'tul hubba ala yawmil jum'ah. Ya, aku jadikan cinta terhadap hari Jumat. Hari Jumat yang dicintai. Bi khilafi ma idza qulta ahbabtu Zaidan yaumal jum'ati fa innahu dzarfun li'anna al-fi'la wa huwa hubbu Zaidin waqa'a fi yaumil jum'ah. Berbeda kalau engkau mengatakan ya ahbabtu Zaidan, aku mencintai Zaid yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Maka yaumal jum'ah di sini dzarf. Karena fi'il, yaitu hubbu Zaidin, itu terjadi pada hari Jumat. Ya, terjadi pada hari Jumat. Ya, ini perbedaan antara maf'ulun bih, dia isim zaman mansub tetapi dia maf'ulun bih, dengan yang maf'ulun fi. Qala wa dhurufuz zamani katsiratin, katsiratun dzakara al-musannifu minha 12 dzarfan. Dzarf zaman itu banyak. Ya, dan musannif menyebutkan ada 12 dzarf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.